Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qalliba muslim rahimahullah ta'ala haddathana Suwaid ibn Sa'id wa ibn Abi Umar jami'an an Marwan al-Fazari qala ibn Abi Umar haddathana Marwan an Abi Malik al-Ashja'i Sa'ad bin Tariq an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna haudhi sesungguhnya telagaku telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti abadu min ailah min ajn sejauh jarak dari ailah min ajn dari ajn law ashaddu lahu ashaddu bayadan min athalaj dan sungguh dia lebih putih daripada salju wa ahla min al-asal bil laban dan lebih manis daripada madu yang bersama dengan susu wal aniyatuhu akthar min adad nujum dan sungguh cangkir-cangkir wadah-wadah yang ada di telagaku lebih banyak daripada jumlah bintang. Qala wa inni la asuddun nas anhu kama yasuddur rajul ibidan nas an haudihi dan sungguh aku akan menghalangi sekelompok orang sebagaimana seseorang menghalangi unta dari telaganya. Qala ya Rasulullah ata'rifuna yawma idzin wahai Rasulullah apakah engkau akan mengenal kami ketika itu di akhirat nanti. Qala na'am kata Rasulullah iya lakum sima laisat li ahadin minal umam kalian memiliki tanda yang tanda tersebut tidak ada pada umat selain kalian taridun alayya kalian datang kepada aku di telaga gurran mahajjalin min asal wudu dalam keadaan putih wajah dan kaki tangan kalian karena sebab ia terkena air wudu. Qala ibn muslim dari muslim rahimahullah wa haddathana Abu Quraib wa Wasil ibn Abil A'la wa laqdu li Wasil qala haddathana ibn Fudail an Nabi Malik al-Ashja'i an Nabi Hazim an Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallam taridu alayya ummati al-haud umatku akan datang kepadaku di telaga wa ana adzudun nas anhu kama yadzudur rajul ibila rajul an ibilihi dan ketika itu aku menghalau sekelompok orang dari telaga tersebut sebagaimana seseorang menghalangi unta milik orang lain dari telaganya. Kalau mereka para sahabat berkata ya Nabi Allah ata'rifuna apakah engkau mengenal kami? Qala na'am lakum sima lais lihadin gairikum kalian memiliki tanda yang tidak ada pada seorang pun selain kalian taridun alayya gurran muhajjalin min athal wudu kalian akan datang kepada aku dalam keadaan putih wajah dan kaki tangan kalian karena sebab air wudu wala suddanna anni ta'ifatu minkum Fala yasilun, dan ada kelompok dari kalian terhalang dariku, tidak bisa sampai kepadaku. Faqul ya Rabbi, haulai min ashabi. Aku pun berkata, wahai Rabbku, mereka adalah sahabatku, sekelompok sahabatku. Fayujibuni malakun, maka malaikat berkata, menjawab kepadaku. Fayaqulu, malaikat tadi berkata, wahatadri ma'ahdathu ba'dak, apakah engkau tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal? Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Ya, hadis yang intinya Imam Muslim rahimahullah dalam kitab Thaharah ini ya menjelaskan terkait dengan masalah gurrah, masalah di antara faedah dan merupakan tanda umat ini adalah wudu yang mereka lakukan akan menyebabkan ya putih wajah dan kaki tangan mereka. Sehingga Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini membuat judul istihbab, ya disunnahkan untuk menyempurnakan dan memanjangkan gurrah pada wajah dan tangan. Kemudian terkait dengan masalah akidah, dalam hadis ini menunjukkan tentang isbat haud, yang menetapkan adanya talaga Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti dan sifat-sifatnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berkata dalam usul sunnah yang kita baca, kita mengulang kata beliau, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu, wal iman bil haud, iman kepada talaga, akan adanya talaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna li Rasulillah sallam haudan yaumil qiyamah. Bahwa Rasulullah SAW memiliki telaga nanti di hari kiamat, taridu alaih ummatuh. Umat beliau akan datang ke telaga tersebut. Arduhu mithlu tulihi masyarakat syahrin, yang panjangnya, lebarnya sama dengan panjangnya ia sejauh perjalanan sebulan. Aniyatuhu fa'adadu nujumis sama, wadah-wadahnya, cangkir-cangkirnya, bejana-bejananya sejumlah bintang di langit, itu bintang di atas. Alama sahat bil akhbar, sebagaimana sahih dengannya khabar, hadis-hadis wal athar min ghairi wajhin. Asy-Syaikh Rabi hafizahallahu taala berkata, kata beliau hafizahallahu taala wara'ah, hadza min al-aqaid allati yajibu an yu'mina bil 'abd. Ini termasuk perkara akidah yang wajib diyakini seorang hamba, adanya talaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Syarabi hafizahallahu taala, wa qad waradat fil haud ahadith balagat hadat tawatur. Dan kata beliau rahimahullah fidahullah ra'a, hadis-hadis yang terkait dengan talaga Rasul itu telah sampai ke dalam derajat mutawatir. Di antara hadis yang mutawatir itu hadis yang terkait dengan haud Rasulullah sallam, talaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sebutkan terkait dengan haud ini termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata beliau, fahuwa mimma akramallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dari termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haud termasuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fi sya'ni, Allah berfirman terkait dengan masalah ini, inna a'tainaka al-kautsar. Fasal rabbika wanhar inna sya'nika al-abtar. Kata beliau, fa hadza min afdali ma mamtanna Allahu bihi ala abdihi wa rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haud, talaga, itu adalah termasuk anugerah yang paling afdal yang Allah berikan kepada nabinya, kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haud itu adalah termasuk min afdal mamtanna Allah, termasuk anugerah yang paling afdal yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa karamahu bihi fid dunya wal akhirah, Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan telaga ini di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir, adapun ya terkait dengan al-matrudun, orang-orang yang diusir di telaga. Iya. Kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, warada an unasan yutraduna anhu wa humul murtaddun wa yulhaqu bihim ahlul bid'ah aidan. Telah warid ada orang-orang yang diusir di telaga, dan mereka-mereka yang diusir itu adalah orang-orang yang murtad, dan yulhaq dimasukkan ke dalam kelompok mereka juga adalah ahlul bid'ah. Dzakara hadzal Qurtubi wa ghairuhu, Imam Qurtubi menyebutkan ini dan lainnya juga menyebutkan, wa naqala dzalikal Hafiz Ibnu Hajar anhu, dan Ibnu Hajar menukil anna al-Bukhari qala anna al-murada bil ladzina yudaduna 'anil haud, yakni maksud orang-orang yang diusir di telaga, wa yakur Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabi qala innahum ahlur riddah wa udkhila fihim ghairuhu min ahlil bidah. Mereka adalah orang-orang yang murtad, ahlul riddah, dan dimasukkan dalam kelompok mereka juga adalah ahlul bidah. Sehingga Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam Al-I'tisam ketika menjelaskan tentang dhammul bidah wa ahlul bidah, di antara yang menunjukkan tercelanya bidah dan bidah ada ini, mereka akan terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhlallahu.